Ikhwan fillah rahimakumullah, beralih kepada hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Rawahu Muslim. Al-a'il al-faqir. Masih dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, yang artinya tiga golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengan mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, wa la yuzakkihim, Allah pun tidak akan memberikan kesucian kepada mereka, wa la yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan melihat kepada mereka, wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, syekhun zanin, yang pertama adalah orang tua yang berzina, wa malikun kadzdzab, yang kedua raja yang pendusta, wa a'ilun mustakbir, yang ketiga adalah seorang yang fakir lagi sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini ada ancaman, ancaman yang berat, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan bicara dengan mereka. Yang dimaksud yakni pembicaraan yang mengandung ridha Allah Azza wa Jal, pembicaraan kasih sayang. Adapun pembicaraan Allah Azza wa Jal dengan kemurkaannya kepada mereka, maka Allah Azza wa Jal bila berkehendak, Allah Azza wa Jal akan melakukannya. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan kepada ahlun nar, para penghuni neraka, di antaranya adalah seperti yang Allah sebutkan pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-108. Ketika penghuni neraka mengatakan, akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun, keluarkan kami dari neraka, kalau ternyata setelah kami keluar dari neraka kami kembali lagi, yakni bermaksiat kepada Allah, maka kami benar-benar orang yang zalim. Ini maunya mereka, ahlun nar, menyesal, ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tapi Allah Maha tahu, kalaupun mereka kembali, mereka tidak akan menjadi orang yang taat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan, mereka pasti akan berbalik lagi melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun, hinalah kalian, menjadi hina di dalam neraka, wa la tukallimun, kalian tidak usah berbicara, tidak usah meminta-minta dan yang semakna dengannya. Nah, berarti Allah Azza wa Jal berbicara dengan ahlun nar, tapi dengan pembicaraan kemurkaan kepada mereka. Sehingga ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah tidak akan bicara kepada beberapa golongan, yakni pembicaraan yang itu mengandung rahmah kasih sayang dan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian ancaman yang kedua, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Mereka tetap kotor. Kalau mereka muslimin, berarti mereka tetap kotor dan akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Sampai ya, mereka disiksa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ketika mereka itu bersih, dosa-dosa mereka telah diberi balasannya, baru mereka akan dimasukkan ke dalam al-jannah bila Allah menghendaki demikian. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan melihat kepada mereka. Nah, sebagaimana disebutkan pula oleh para ulama, yakni pandangan kasih sayang kepada mereka. Nah, tiga golongan ini betul-betul golongan yang sangat merugi. Dalam hadis yang semakna dengannya, atau dalam riwayat yang lain, sahabat yang meriwayatkan kemudian mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh rugi mereka itu. Ya, memang betul-betul merugi. Bagaimana tidak? Mereka diancam dengan ancaman yang berat. Apa yang mereka akan dapatkan? Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Maka sahabat tersebut mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh mereka betul-betul merugi. Kemudian, siapakah tiga golongan yang diancam dengan ancaman berat tersebut? Yang pertama adalah syekhun zanin. Syekhun zanin artinya adalah seorang yang sudah tua dan berbuat zina. Sudah tua dan berbuat zina. Perbuatan zina adalah haram. Dilakukan oleh siapapun, tua maupun muda. Namun ketika yang melakukan adalah orang yang sudah tua, ternyata dosanya lebih besar. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena sesungguhnya dorongan zina baginya sudah lemah. Namun demikian ia tetap berzina. Berbeda dengan yang muda, dorongan syahwat kuat sehingga mungkin ia kalah dan berbuat zina. Tetap semuanya haram, dosa besar. Namun ketika seorang yang sudah tua melakukannya akan menjadi lebih besar, karena dia melakukan suatu dosa dengan dorongan yang tidak kuat untuk melakukannya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, disinilah dia diancam dengan ancaman yang sangat-sangat berat. Dan seperti disebutkan pula oleh Syekh bin Utsaimin dalam syarahnya, keadaan seorang yang sudah tua ini dan ia berbuat zina menunjukkan betapa buruknya tabiatnya. Sekalipun dorongan syahwat sudah lemah, dia tetap berbuat zina, menunjukkan tabiat manusiawi pada dirinya begitu buruk. Kemudian yang kedua, golongan kedua adalah malikun kadzdzab. Malik adalah raja. Kadzdzab artinya pendusta. Mengapa seorang raja yang pendusta diancam dengan ancaman yang besar? Bukankah berdusta itu tidak boleh bagi semuanya? Memang benar. Al-kadzib, perbuatan dusta, omongan dusta adalah dosa besar dan bagi semuanya. Apakah rakyat jelata maupun seorang raja, laki-laki, perempuan, semuanya. Al-kadzib, dusta adalah kabirah minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Tapi ketika seorang raja yang melakukannya, maka menjadi lebih besar lagi dosa itu. Kenapa demikian? Karena dorongan kadzib, dorongan untuk melakukan dusta juga sangat kecil. Namun demikian ia tetap dusta. Seorang raja adalah seorang yang berkuasa. Dia punya wilayah, dia punya tentara, dia punya pasukan, dia punya senjata, dia menjadi orang yang tertinggi di wilayah tersebut. Perintahnya akan dilakukan, larangannya akan ditinggalkan, peraturannya akan ditaati. Semua kekuasaan dia pegang. Lalu apa yang membuat dia berdusta? Kenapa dia mesti berdusta? Semua ada di tangannya, yakni dalam kekuasaannya sebagai raja di wilayah tersebut. Nah, apa dia takut? Apa yang ditakuti? Pada umumnya seorang yang berdusta karena rasa takut, sehingga dia berdusta. Nah, kalau dia seorang raja, apa yang dia takuti sehingga dia berdusta? Oleh karenanya, karena hal itu tadi, bahwa pendorong untuk dia berdusta begitu lemah, namun ia menjadi kadzab, pendusta, maka hukumannya lebih besar daripada yang lain, karena dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, orang yang fakir lagi sombong. Sombong, kesombongan pun adalah sesuatu yang haram. Kesombongan pun merupakan dosa besar yang sangat-sangat besar. Semuanya tidak boleh sombong. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya tidak boleh sombong. Sombong merupakan penghalang seseorang masuk ke dalam al-jannah. Namun ketika yang sombong adalah seorang yang miskin, maka dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena pendorong untuk bersikap sombong sangat lemah. Namun demikian ia tetap bersikap sombong. Seorang yang melakukan kesombongan umumnya adalah ketika ia terdorong oleh sebab yang kuat. Karena dia seorang yang kaya raya, maka sombong. Karena dia seorang yang mungkin pejabat berkelas, sehingga dia sombong, ya, dan seterusnya. Ada pendorong yang kuat sehingga dia melakukan kesombongan. Tapi seorang yang miskin, apa yang dia sombongkan? Karena apa dia sombong? Apa yang dia banggakan? Dia seorang yang fakir. Nah, sehingga ketika dia sombong, padahal dia miskin, menunjukkan betapa buruknya tabiat manusiawinya. Dia sangat buruk, sehingga dosa yang dia peroleh lebih besar, karena dia melakukan dosa besar dengan sebab yang tidak begitu kuat untuk melakukan dosa besar tersebut. Akhirnya dia pun diberi hukuman yang lebih besar, seperti yang kita baca pada hadis tersebut di atas. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tiga golongan manusia tersebut, ya, diancam dengan ancaman itu. Dan mungkin kita bisa mengambil suatu faedah dari tiga contoh yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Sekalipun dosa besar, ya, kita katakan dosa besar suatu perbuatan dosa, namun orang-orang yang masuk pada dosa tersebut bisa bertingkat-tingkat dosanya dan hukumannya berbeda-beda. Dipengaruhi oleh sebab. Sekalipun perbuatannya sama, sama-sama berzina, sama-sama dusta, sama-sama sombong, tapi kadar dosanya berbeda-beda. Apa yang mempengaruhi? Di antaranya adalah penyebab terjadinya dosa tersebut. Ya. Begitu pula kita bisa ambil faedah dari sini bahwa yakni suatu perbuatan, ya, mungkin perbuatan-perbuatan yang lain selain yang dicontohkan ini, ya, bisa menjadi semakin besar dosanya kalau itu merupakan dosa besar ketika sebabnya lemah, ya. Misalnya anggap, ya, pencurian. Seorang kaya raya mencuri dengan seorang fakir miskin yang butuh mencuri, walaupun yang dicuri adalah barang yang sama, dosanya akan berbeda karena sebab. Kenapa dia mencuri? Berbeda sebabnya. Pendorongnya untuk mencuri berbeda. Oleh karenanya suatu saat Umar radhiyallahu anhu pernah tidak menghukum pencuri ketika dia melakukan pencurian pada masa kemiskinan. Kemarau panjang, muslimin kekurangan sehingga ada yang melakukan pencurian. Dan ternyata karena kefakiran, yang betul-betul kefakiran, dia terpaksa mencuri. Umar radhiyallahu anhu akhirnya tidak menghukumnya. Nah, begitu pula kalau begitu dosa-dosa yang lain bisa saja seperti itu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang kondisi masing-masing.